menjadikan ujian kita tafsir Quran Al-Azim memasuki ayat 136 dari An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, imani, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya, dan yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini merupakan pemberitaan dari Allah kepada mukminin, perintah yang Allah tujukan kepada mereka untuk mereka itu masuk ke syariat iman secara menyeluruh dengan rukun-rukunnya dan cabang-cabangnya semua. Ini merupakan penyempurnaan dari iman mereka sekaligus sebagai tasbih agar iman mereka lebih kokoh, lebih kuat dan terus istiqamah mereka padanya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ini dalam aja. Ini luar betul. Ini dalam. Nah, ini di dalam kan enggak bisa. Enggak bisa di dalam. Hah? Di kabur ternyata yang itu. Oh, di dalam aja. Ketika Allah katakan, wahai orang yang beriman, imanlah kepada Allah, para Rasulnya, dan seterusnya, iman mereka ada. Makanya Allah panggil mereka, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah, para Rasulnya, kitab, hari akhir. Ini sama seperti ketika seorang mukmin berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk kepada siratal mustaqim. Dia sudah di siratal mustaqim. Ketika seseorang sudah di atas hidayah, ketika dirinya istiqamah di atas sunnah, siratal mustaqim. Tetapi tiap waktu, tiap sholat dia minta ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti dia di luar siratal mustaqim kemudian dia minta, tetapi maknanya untuk istimrar. Agar dia terus sabat, teguh dan kokoh di atas siratal mustaqim. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang kufur kepada Allah, para malaikatnya kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, bahwa dengan itu mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, jauh dari hidayah, jauh dari al-haq, dengan kejauhan yang sangat nyata, sangat jauh kesesatannya. Karena iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan al-akhir merupakan rukun dalam agama, perkara wajib yang paling utama dan nyata, begitu besar pentingnya untuk orang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain, yang tidak mungkin dipungkiri kecuali oleh orang yang mu'anid, yang memang menentang al-haq dan kesombongan yang ada pada dirinya, wa illa pada lubuk hatinya dia menerima dan membenarkan semua itu. Maka jika dia kufuri, kesesatannya sangat jauh. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sungguh orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman lagi dia, kemudian kufur lagi, kemudian semakin bertambah kekufurannya, iyadzubillah, tidak akan Allah ampuni mereka, tidak akan Allah memberi mereka petunjuk ke jalannya. Ayat ini juga pemberitaan dari Allah terkait orang yang iman kemudian murtad, meninggalkan imannya, kemudian masuk ke iman lagi, lalu murtad lagi, dan terus dia dalam kemurtadannya sampai kematiannya, dia dalam kesesatannya. Maka tidak akan ada taubat bagi dia setelah kematiannya, tidak akan Allah ampuni. Makanya Allah katakan lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidak akan Allah ampuni mereka, tidak akan Allah memberi mereka petunjuk. Kata Ibnu Abbas, thumma zdadu kufra, kemudian bertambah kekufurannya, artinya terus mereka dalam kekufurannya hingga mati. Diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa murtad itu diminta bertobat 3 kali. Jika dia bertobat, ya alhamdulillah, khalas, berarti dia mukmin. Tapi jika dia menolak dan berisi keras dalam kemurtadannya, maka dia dibunuh. Lalu Ali bacakan ayat ini, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ayat ini umum, baik kepada Yahud, Nasara, maupun yang selain mereka. Karena sebagian mufassirin menyebutkan ayat ini terkait mereka yang beriman kepada Musa, lalu mereka mengkufuri Uzair. Kemudian mereka imani Uzair, lalu mereka kufuri Isa alaihi wassalam. Lalu bertambah kekufuran mereka terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ataupun selain mereka, umum ayat bentuknya. Di dalam ayat Allah sebutkan mereka beriman kemudian kufur. Kemudian beriman kemudian kufur lagi. Artinya ada iman mereka setelah mereka kufur. Jika disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni sama sekali untuk kekufuran, bagaimana mungkin di dalam ayat ini Allah katakan mereka kufur kemudian mereka beriman. Kufur lagi, beriman lagi, kufur lagi, dan semakin besar kekufurannya. Maka penjelasan tentang ini bahwa orang kafir jika dia beriman maka terampuni segala kekufurannya dan apa yang dilakukan di masa kekafirannya. Terampuni dengan Islam dia, imannya, segala yang telah lalu di masa kekafiran dia. Bersih, sudah, selesai. Wa taubat tajubbu ma qablaha. Dan taubat membersihkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi jika kemudian dia na'udzubillah kembali, setelah iman kembali kafir lagi, murtad lagi, maka hatta kekufurannya yang pertama tidak terhapus. Dengan kekufuran dia berikut, yang kedua, teranggap kekufuran dia yang pertama tercatat sebagai dosa dia, tidak terampuni jika dia kufur lagi. Makanya di Sahih Muslim dari hadis Abdullah, beberapa orang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami yang sudah beriman ini apa akan tetap dihukum oleh Allah di akhirat nanti, diazab karena perbuatan kami semasa jahiliyah dulu, belum kenal iman, belum kenal Islam. Qala, maka Rasul jawab, amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhadu biha. Adapun jika kalian iman dan baik, yakni semakin sempurna imannya, semakin faham syariat Allah, semakin taat, semakin dekat kepada Allah, seperti kebanyakan para sahabat Rasul SAW, maka tidak akan dia dihukum sama sekali, terhapus bersih apapun yang dilakukannya di masa jahiliyah. Waman asa'a ukhidha bi'amalihi fil jahiliyati wal Islam. Adapun jika dia kufur lagi, maka terhukum dia, dihukum dengan amalan yang dilakukan di masa jahiliyah maupun di masa Islamnya. Atau di riwayat, waman asa'a fil Islam ukhidha bil awwal wal akhir. Tapi kalau dia kufur di masa setelah dia Islam, maka dia akan dihukum di kekufurannya yang pertama maupun yang berikutnya. Lam yakunillah liyaghfira lahum, ini yang Allah ancam. Allah tidak akan ampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan Allah beri mereka hidayah ke jalannya. Ada yang menafsirkan jalan yang dimaksud jalan menuju jannah, surga Allah. Ada pula yang menafsirkan tidak diberi hidayah oleh Allah ke jalannya, artinya tidak diberi taufik sebagaimana Allah berikan taufik itu kepada para walinya dari mukminin. Ayat ini sekaligus bantahan kepada Qadariyah, Ahlul Qadar. Karena Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa Allah tidak memberi hidayah kepada si kafir yang murtad setelah imannya. Tidak Allah beri hidayah ke jalan yang baik. Artinya bahwa hidayah seorang hamba itu dari Allah. Allah yang berikan. Makanya Allah katakan lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Karena hidayah mereka semua Allah yang beri. Mereka bisa cinta kebaikan, mereka senang amal soleh, tekun menjalani, ini semua hidayah dari Allah. Kalau bukan Allah yang berikan, gak akan bisa manusia itu menjalani semua itu. Maka Allah yang berikan. Allah haramkan hidayah ini kepada orang yang Allah kehendaki, ya karena kekufuran mereka seperti yang ayat sebutkan. Sementara Qadariyah mengingkari segala takdir dan perbuatan Allah. Oh, semua itu manusia sendiri yang tentukan nasibnya. Gak ada. Gak ada kemudian yang mukmin beramal soleh, beribadah, itu karena taufik, hidayah yang Allah berikan padanya. Gak ada. Dia yang pilih sendiri, dia yang lakukan. Yang kafir pun demikian, kemauan dia sendiri. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang mengatur. Mereka mengingkari takdir Allah SWT. Padahal itu rukun dari rukun-rukun iman kepada Allah SWT. Maka ayat ini sekaligus bantahan kepada orang-orang sesat itu. Kemudian Allah sebutkan basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar gembira kepada munafikin itu bahwa bagi mereka adab yang pedih. Mereka yang beriman kemudian kufur dan ditutupi kalbunya. Mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Orang-orang yang dia dekati, dia cintai, dia hormati, dia muliakan, bahkan lebih dibanding ketika dia bermuamalah dengan mukminin, dengan muslimin, mereka lebih percaya kepada orang kafir itu ketimbang kepada mukminin. Beri kabar gembira kepada mereka yang seperti itu sifatnya di ayat tadi, iman kufur lagi. Bahwa bagi mereka adab yang pedih. Dan ini merupakan taubih, celaan yang Allah tujukan kepada mereka. Karena azab, siksaan yang sangat pedih, namun Allah sebutkan basyir, beri kabar gembira kepada mereka. Kabar gembiranya adalah azab. Dan itu lebih menyakitkan kepada mereka. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah wa innal 'izzata lillahi jami'a. Ini sifat-sifat mereka yang tadi yang Allah kabari dengan adab pedih. Mereka jadikan orang-orang kafir sebagai walinya, orang dekatnya, orang yang dia muliakan, dia hormati, dia percaya, melebihi kaum mukminin semua itu. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka menginginkan al-'izzah, kemenangan, kekuatan atau kehormatan dengan cara semacam itu? Maka Allah bantah mereka, fa innal 'izzata lillahi jami'a. Bahwa kemenangan atau kemuliaan itu bagi Allah semuanya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun kepada orang-orang semacam Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafiqin, yang berwala memberikan loyalitasnya kepada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa salah satu suku Yahud di Madinah ma'ruf. Nah, ini mendekat ke mereka. Kalau orang Jawa bilang ngatok, mencari muka ke mereka, mencari posisi supaya dapat. Mulai hasil memulia-muliakan mereka, memuji-muji mereka untuk memerangi Rasul dan kaum mukminin. Dia dan yang serupa dengan itu. Maka Allah tegaskan dalam ayat, tidak akan mereka dapati kemuliaan dan kemenangan itu selain dari Allah. Allah juga sebutkan di Fatir ayat 10, man kana yuridul 'izzah walillahil 'izzatu jami'a. Yang menginginkan kemenangan atau kemuliaan milik Allah semua itu. Juga di Munafiqun 8, walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah kemuliaan itu, kemenangan, bagi Rasulnya juga, bagi kaum mukminin, tetapi munafikin tidak mengetahuinya. Tujuan ayat ini agar seorang mukmin yang beriman mencari kemenangan, kehormatan, dan jika mereka inginkan kehormatan dan kemuliaan, agar itu dicari hanya dari sisi Allah dengan beribadah dengan benar kepada Allah semata, beriman kepadanya, dan taat kepada Rasulnya bersama kaum mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Raihana, Rasulullah SAW bersabda, "Man intasaba ila tis'ati aba kuffar yuridu bihim 'izzan wa fakhran fa huwa 'ashiruhum fin nar." Barang siapa yang menisbatkan diri kepada 9 keturunannya yang kufar dengan maksud membanggakan diri, senang, dia ingin kehormatan dan kemuliaan, "Saya ini keturunannya Fulan bin Fulan sampai 9 misalnya, yang di situ ada nama-nama tokoh top terkenal." Kafir. Mungkin itu tokoh apalah, perjuangan atau penemu apa, atau ini walhasil tokoh dikenal betul sebagai orang besar, dan dia bangga dengan itu, "Saya ini masih keturunannya ini Fulan ini, saya keturunan ke-9 Maka Rasul katakan dia sebagai orang ke-10 di neraka bersama mereka. Karena yang dia sebutkan 9 keturunannya, dari bapaknya, kakeknya, bapak kakeknya, kakeknya, kakeknya, terus sampai 9. Karena mereka semua di neraka, kufar. Dan dia bangga dengan menisbatkan diri kepada mereka, menginginkan kehormatan. Maka dia sebagai orang ke-10 neraka, waliyadzubillah, karena dia ridho dan bangga dengan kekufuran itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab Quran ini, telah Allah turunkan bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dipermainkan, dijadikan bahan ejekan dan diperolok-olokkan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka bicara topik lain. Karena kalau kalian tetap di situ, berarti kalian sama seperti mereka yang mengkufuri dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Sungguh Allah mengumpulkan munafikin dan kafirin semuanya di jahannam. Ayat ini merupakan pengajaran adab dan sikap kepada kaum mukminin. Ketika mereka mendapati syariat Allah agama yang mulia ini, Al-Quran maupun Sunnah, jadi permainan dan diselewengkan, dijadikan tema pembicaraan murahan tanpa ilmu, tanpa bimbingan a'immah dan para ulama salafus saleh. Agar kalian tidak ikut duduk bersama mereka. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang mukmin menjauhi pelaku-pelaku kemaksiatan ketika terlihat dan tampak kemungkaran itu dari mereka. Karena jikalau tidak menjauh, berarti terlihat sekali dia ridho dengan mereka dan yang mereka lakukan, dan ridho kepada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Allah pun sebutkan di An'am 68, wa idza ra'aital ladina yakhudun fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Dan jika kalian mendapati orang-orang yang membicarakan ayat kami dengan kejahilannya, tanpa ilmu, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka, jauhi. Sama mereka bicara yang lain. Kalau kalian dilupakan oleh syaitan, maka setelah kalian ingat, jangan kalian duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah katakan, innakum idzam mithluhum. Kalian sama seperti mereka kalau kalian tetap di situ. Oleh sebab itu pula dalam riwayat Tirmidzi, dari hadis Umar dan juga Jabir, juga di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW sebutkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di meja atau di majlis yang dihidangkan di situ khamr, minuman keras, walaupun dia nggak minum, tapi dia duduk di situ mungkin bersama rekan kerjanya, wa illa dengan alasan ini partner klien saya atau syaitan siapa lagi namanya, dia duduk di situ, entah di resto atau di hotel, entah di mana namanya, kafe, khamr di situ diputar, dihidangkan atau taruh di situ, dituangkan, dia ada di situ dan melihat bagaimana orang bermaksiat kepada Allah meminum khamr atau yang semisalnya, minuman keras. Rasul katakan, kalau kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan kamu duduk di situ. Pergi. Jangan hanya karena dunia, karena bisnis, karena profesi, pekerjaan, kamu mengorbankan agamamu, modal utamamu yang segala-galanya. Kamu diam, duduk di situ dan tidak bisa berbuat apa-apa. Innakum idam mithluhum. Allah ancam kalian sama seperti mereka jika kalian diam di situ. Makanya termasuk cabang keimanan adalah membenci orang karena Allah. Wa abghadha lillah. Dia benci seseorang karena Allah. Artinya karena orang ini menyalahi perintah Allah atau ajaran Rasulnya. Ketika orang ini menyimpang, bermaksiat, dia benci. Karena Allah itu tanda keimanan. Bukti keimanan bahkan yang terkuat. Al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Dan tanda nyata, kalau dia benci karena Allah adalah menjauh kepada orangnya. Penuh kedustaan jika dia mengaku benci karena Allah, tapi dia dekat dengan orangnya yang dia benci. Bagaimana orang bisa faham dan mengerti dan bisa mempercayai kalau kamu benci? Sementara kamu dekat dengan mereka, bercengkrama, ramatama, akrab, guyon, ngakak-ngakak, bermajlis satu tempat, satu meja. Bagaimana ini kebencian kamu kepadanya? Kebencian menuntut adanya jauh jarak. Di situ orang bisa membenarkan, berarti betul fulan benci. Bukti dia gak mau dekat dengan orang ini karena dia benci. Sebagaimana sebaliknya, kecintaan kepada Allah tanda nyata buktinya adalah kedekatan. Kamu dekat dengan orangnya, kamu hormati, kamu muliakan, kamu cintai karena Allah, karena dia taat, karena dia orang soleh, ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kamu dekati, kamu bela jika orang ini terdolimi, jika orang ini dicela, difitnah, dimusuhi orang, kamu bela lah. Fulan enggak, masya Allah, begini kamu bela. Sebagaimana pula orang yang kamu benci, enggak akan kamu membela-belanya, enggak benar kebencian kamu. Benci kok tapi kamu bela-bela. Jangan, jangan begitu. Ya juga orang, walaupun begitu juga orang baik, secara manusia adalah saudara kita. Saudaramu. Allah SWT mengatakan itu musuhnya, dilaknat oleh Allah. dimurkai oleh Allah, dilarang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah untuk duduk bersama mereka, untuk dekat kepada mereka. Kep saudaramu, ada persaudaraan antara kamu dengan dia. Persaudaraan ada kedekatan. Dan itu menunjukkan dusta pengakuan iman dia kepada Allah SWT. Dia mau samaratakan semua orang, semua manusia sama. Udahlah, gak usah dibedakan, gak usah ini. Mereka saudara kita. Saudara kita dari sisi mana? Dia musuh Allah. Allah benci kepada mereka. Allah musuh kepada mereka. Kaif kamu mencintai mereka? Makanya Allah perintahkan atau Allah larang kaum mukminin di dalam ayat untuk tidak duduk di situ, jauh dari mereka yang kufur terhadap ayat-ayatnya dan mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tetap di situ, maka pelaku kemungkaran dan kamu yang ada di situ, walaupun tidak melakukan, dosamu sama seperti mereka. Dosamu sama seperti mereka. Maka boleh kamu di situ, ada di majelis atau tempat di mana dilanggar yang haram dan kemaksiatan di situ, tapi dengan syarat kamu mengingkari dan tunjukkan kalau kamu marah dan benci karena ini. Ini haram, dosa, enggak boleh maksiat. Allah murka, akan turun azab jika seperti ini. Sampaikan kalau kamu mampu. Tetapi jika kamu enggak mampu, kamu merasa tahu kapasitas dirimu, tidak bisa melakukan hal semacam itu, maka dari awal jangan kamu datangi majelis itu. Jangan kamu bergabung dan ada di tengah-tengah mereka sementara kamu gak bisa berbuat apa-apa. Termasuk kejahilan pula, sebagian orang mengatakan pokoknya kita mengingkari dalam hati, pokoknya kita benci dan tidak senang dalam hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Tapi dia diam duduk di situ. Itu kesalahan besar. Bukti kamu mengingkari dengan hatimu, kamu tidak duduk di situ. Ya Allah, berdiri, tinggalkan. Kamu gak mampu berbuat, gak bisa ingkarul mungkar. Kamu tidak bisa bernasehat, tidak bisa berbicara. Karena mungkin gak punya kedudukan di mata mereka, gak akan didengar dan seterusnya. Ya Allah, berdiri, tinggalkan tempat. Atau dari awal jika kamu tahu di situ akan dilakukan kemaksiatan, kemungkaran, ini, itu, jangan kamu datang. Itu bukti imanmu kepada Allah SWT. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka yang kufuri dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Makanya disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa beliau menangkap orang-orang yang sedang mabuk karena minum minuman keras. Umar lalu ditangkap oleh beliau, mau dihukum. Salah satu dari yang ditangkap ini, digerebek begitu, sidak, ada sekian orang. Salah satu masya Allah orang khoyir, orang baik, bahkan dia sedang dalam keadaan puasa. Tapi entah bagaimana dia ikut di situ nimbrung, entah bicara atau apa, walhasil dia berada di situ. Maka Umar pun tetap menghukumnya sebagai takdi pelajaran. Lalu beliau bacakan ayat ini. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Tidak boleh. Makanya kata Qurtubi rahimahullah, wal munkar idza lam tastati' antuzilahu fazul anta anhu. Kemungkaran, maksiat, kalau kamu enggak mampu menghentikan, tidak mampu mengingkarinya, kamu yang menjauh darinya. Tidak, pergilah, tinggalkan tempat itu. Wa rahimallahu ra'ana arafa qadra nafsi. Dan Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya, dia enggak mampu, dia berdiri tinggalkan tempat. Jangan diam di situ. Nah. Ayat ketika melarang duduk bersama pelaku-pelaku maksiat, maka terlebih-lebih lagi, ini lebih jelas lagi dengan ayat ini, adalah larangan duduk bermajlis dengan sahibul hawa, ashabul ahwa, orang-orang yang berjalan dengan hawa nafsunya. Dalam beragama, dia ikuti metode dia sendiri. Dia punya konsep semaunya sendiri. Tidak ada ayat Quran yang dia pegangi, tidak ada sunnah Rasul yang dia rujuk padanya, tidak ada imam para ulama salaf yang dia jadikan panutan. Semuanya sendiri sudah bicara agama dengan akal logikanya, dengan fulan dan alan. Terlebih-lebih lagi tidak boleh duduk bersama mereka, mendengarkan mereka atau yang semisalnya. Wala khaira fil fitnah. Tidak ada baiknya fitnah itu sama sekali. Karena yang itu syahwat, syahwat kemaksiatan, syahwat kemaksiatan mungkin, dan kebanyakannya orangnya tahu kalau itu jelek dan tahu kalau itu mungkar, dosa. Hanya saja tadi alasan-alasan tadi, enggak enak teman, klien kerja atau apalah, syahwat. Tetapi yang ini syubhat. Orangnya bahkan dalam keadaan yakin kalau ini kebaikan, sedang mengkaji agama, konteksnya sedang berbicara agama begini begitu, seakan sedang mendekatkan diri kepada Allah, padahal mereka bermaksiat kepada Allah dengan semua itu. Maka lebih-lebih lagi untuk tidak boleh duduk diam bersama mereka di tempat majlis-majlisnya. Jauhi, tinggalkan. Sebagian orang masakin agamanya jadi barang murahan, diobral di tempat-tempat murahan, orang istihza mempermainkan agama Allah, syariat, mempermainkan sunnah, mempermainkan Quranul Karim, dia di situ agamanya diobral murah. Di situ karena ada walimah, undangan nikah, karena acara ini, karena acara itu, pertemuan ini, pertemuan itu, dia duduk di situ. Sementara di situ agama Allah dan syariat jadi bulan-bulanan, dibicarakan tanpa ilmu, tidak ada yang marah, tidak ada yang emosi karena Allah, tidak ada yang membela agama Allah, dan dia duduk di situ berdiam diri dan terkesan sekali kalau dia ridha dengan semua itu. Para ulama salaf marah dan emosi karena Allah jika melihat kemaksiatan dan pelanggaran terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, dia mereka marah. Abdullah bin Mughaffal, sahabat radhiyallahu anhu, suatu hari melihat ponaannya main-main batu. Batu taruh di sini kemudian dilempar-lempar. Biasa di orang Arab biasa mainan demikian. Lalu beliau ingatkan, "Fulan, Rasulullah melarang yang semacam ini, main-main batu ini. Karena itu tidak bisa membunuh musuh dan tidak bisa memburu buruan. Ini apa manfaatnya kamu main ini? Kalaupun kamu ginikan ke buruan apa misalnya, rusa nggak akan jatuh, nggak akan mati, lari dia. Musuh pun kamu lempar begini nggak akan kesakitan. Bahkan dia bisa melukai mata, bisa lukai gigi. Dilarang oleh Rasulullah SAW." Berapa hari setelah itu ketemu lagi dengan orang yang sama, dan lagi dijumpai mainan gini, mainan batu tadi. Maka kata Abdullah bin Ghaffal, "Ana sudah sampaikan ke kamu, sudah aku sampaikan kemarin, bahwa Rasulullah SAW melarang semacam ini, dan kamu tetap memainkan ini. Demi Allah, aku tidak akan mau bicara dengan kamu selamanya." Karena dia sudah diingatkan, tetap saja dia menganggap. Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ketika diutus Umar ke Syam, di sana beliau sampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli emas atau perak kecuali langsung dan dengan berat yang sama, karena kalau tidak demikian riba. Walhasil kemudian beliau dapati gubernur Syam mengatakan, "Aku tidak pernah mendapati larangan semacam itu, bagiku tidak mengapa. Kalaupun orang mau transaksi emas atau perak, tidak secara langsung, dan kalaupun dengan waktu, artinya tidak cash di tempat, atau juga dengan berat yang berbeda, gak masalah." Padahal Ubadah telah sebutkan bahwa Rasulullah melarang yang semacam ini. Lari beliau dari Syam kembali ke Madinah. Padahal beliau diutus oleh Umar ke Syam sebagai juru dakwah lah, ngajarkan agama begini. Ninggalkan Syam beliau. Syam kalau sekarang daerah Palestina dan sekitarnya. Pulang ke kota Madinah. "Aku gak tahan, aku gak bisa hidup di Syam." "Kenapa?" beliau ceritakan. Gubernurnya bilang begini, "Dan aku sudah sampaikan bahwa Rasulullah melarang yang semacam ini. Demi Allah," kata Ubadah, "aku gak akan mau tinggal satu atap langit dengan orang yang menentang sunnah Rasul." Pulang beliau ke Madinah. Maka Umar kemudian segera menulis surat, kemudian cabut fatwamu ini, karena itu gak boleh, haram. Pasti setelah cabut baru kemudian mereka mau kembali. Demikian para sahabat, yang karenanya mereka menjadi umat yang terbaik, generasi yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan, dimuliakan oleh Rasul SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini mereka sifat-sifatnya. Gak akan tahan mereka, gak akan diam ketika melihat sesuatu menyalahi apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasul SAW. Tidak berdiam di satu tempat. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anak Umar, pernah menyampaikan hadis Rasul SAW, la tamnahu ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang para wanita itu untuk ke masjid. Kan, muslimah, kalau dia ingin mau ke masjid, anak putrimu, atau mungkin istrimu atau ibumu, kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Mau jamaah 5 waktu di masjid, silahkan. Walaupun rumah mereka lebih afdal. Di masa itu banyak fitnah. Memang banyak fitnah, peperangan, ini. Kehormatan bisa jadi taruhan. Kehormatan wanita. Namanya perang. Maka salah satu dari keluarga Abdullah bin Umar, Bilal namanya, mengatakan demi Allah, karena keadaan, demi Allah, aku akan larang mereka keluar ke masjid. Ngelihat keadaan, situasi. Kata Abdullah bin Umar, aku menyampaikan bahwa Rasulullah mengatakan, jangan kalian larang. Itu sabda Rasulullah. Kalau para wanita itu mau ke masjid, jangan kalian melarang. Dan kamu berani membentur sabda Rasulullah dan mengatakan, demi Allah saya akan melarang. Wallahi aku gak mau bicara dengan kamu selamanya. Kata Abdullah bin Umar. Karena dia jelas-jelas menentang dan membentur apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Walhasil, sampai Abdullah bin Umar mau meninggal dunia, sekian lama perseteruan, karena Allah. Dan itu terpuji. Ini Bilal merasa berdosa, merasa salah, merasa ini. Gak enak, apalagi ini Abdullah bin Umar mau meninggal dunia. Maka dia datangi untuk minta maaf. Untuk membenahi hubungan mumpung masih hidup. Dan kala itu Ibnu Umar sudah, kita tahu orang kalau mau meninggal hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Dan beliau sahabat Abdullah bin Umar. Bilal menghadapkan wajahnya. Terus diajak bicara sudah enggak mungkin. Karena parah sakitnya. Cuman menghadapkan wajahnya sekiranya bisa ridho, bisa senyum. Sehingga puas dan halas enggak ada tanggungan, enggak ada apa-apa lagi kan begitu. Kalau bertatap muka kemudian senyum atau ini kan seneng. Dia tatapkan wajahnya di Ibnu Umar. Ibnu Umar membuang mukanya. Ini gak mau ngeliat wajah ini. Ibnu Umar tahu kalau ini Bilal yang dulu pernah berkata demikian. Dia segera lari ke arah kanan. Dia hadapkan lagi wajahnya. Bilal, ini maafkan aku atau begini. Ibnu Umar melengos buang wajahnya ke kiri. Gak mau ngeliat wajah ini. Lari dia ke kiri. Ibnu Umar melengos karena sampai Ibnu Umar meninggal dunia. Tidak mau melihat wajah ini. Dan ini, konteks cerita ini oleh para ulama dan para imam dimasukkan pujian kepada Abdullah bin Umar. Bukan celaan. Gak ada satupun ulama Islam membawakan cerita ini dalam rangka Ibnu Umar keterlaluan. Abdullah bin Umar ekstrim. Abdullah bin Umar apa misalnya. Gak ada. Terlalu keras. Ini pujian justru. Para ulama bawakan ini dalam biografi beliau dalam konteks pujian. Kenapa? Karena yang mendasari beliau melakukan ini semua kebenciannya karena Allah. marahnya karena Allah melihat orang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Gak mau dia duduk, gak mau dia bahkan melihat wajahmu, gak mau. Seperti ini bagaimana kemudian seorang muslim ngaku beriman dengan dinginnya, dengan santainya duduk cekakak-cekiki di majelis yang di situ kemaksiatan, kemungkaran kepada Quran, kepada sunnah, kepada syariat Allah. Dia datangi dengan santainya, dia berdiam diri di situ. Innakum idzam mithluhum, Allah ancam kalian sama seperti mereka. Mereka berdosa, kalian pun berdosa dengan berdiam diri di situ. Nas'alullah al-afiyah wa salama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillah wa barakatuh. Terima kasih.